Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد حضرين حضرات صائمين dan صائمات yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lagi-lagi memberikan kesempatan kepada kita satu hari yang baru untuk kita isi dengan catatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu manusia yang lain diberikan kesempatan yang sama seperti kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan lagi kepada kita suatu hari yang baru untuk kemudian kita tinggalkan keburukan-keburukan kita, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat hari yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi Allah Musa kemudian menjawab tanpa bermaksud membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ta'ashkur wa syukru bika ni'mah." Ya Allah, apakah mungkin aku mensyukuri seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku, sedangkan kesyukuran itu sendiri adalah nikmat yang baru. Artinya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, belum tentu semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu semua manusia diberikan nikmat untuk mampu bersyukur. Karena itu ketika kita diminta untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah, maka para ulama mengatakan ketika kita bersyukur, mestinya kesyukuran tersebut disusul dengan kesyukuran berikutnya. Karena tidak semua orang mampu untuk bersyukur. Karena itulah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, suasana seperti ini, majelis seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjaga keimanan kita, menjaga diri kita untuk kemudian senantiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirin khotbah iman rahimakumullah, beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana capaian-capaian prestasi amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat khotbah iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah kita setelah kita membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengambil salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari paman Nabi yaitu Abu Thalib. Seseorang yang sangat-sangat menunjukkan perhatian dan pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kesempatan orang-orang Quraisy beberapa kali datang kepada Abu Thalib minta agar disutup, minta agar dihentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin khotbah iman rahimakumullah, lagi-lagi Abu Thalib membiarkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya. Lagi-lagi Abu Thalib menunjukkan bagaimana pembelaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, sempat suatu saat orang Quraisy datang kepada Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda yang tampan yang bernama Imarah. Jadi orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib membawa seorang pemuda tampan dan mengatakan kepada Abu Thalib, "Kalau engkau sayang kepada Muhammad karena dia memiliki paras yang tampan, maka tukarkanlah dengan pemuda ini. Abu Thalib saat itu marah, hadirin sahabat iman rahimahumullah, alangkah kejinya perkataan kalian. Apakah kalian menukarkan pemuda ini dengan kemenanganku, sedangkan aku mengurus pemuda ini dan kalian bunuh kemenanganku? Hadirin sahabat iman rahimahumullah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya, biasanya kita baca dalam kitab tafsirnya, beliau punya kitab sirah Al-Bidayah wa Nihayah, hadirin sahabat iman, beliau mengatakan disitulah keagungan daripada Abu Thalib. Dan disitulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Abu Thalib berada dalam posisi yang orang Quraisy tidak mampu menyentuh dirinya sama sekali. Bahkan orang Quraisy tidak mampu untuk kemudian menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Abu Thalib di satu sisi masih dalam keadaan kafir, sehingga orang-orang Quraisy merasa bagaimana mungkin mereka menyakiti seseorang yang sama agamanya dengan mereka. Tapi di satu sisi juga mereka tidak bisa untuk menyentuh Nabi Muhammad, karena Abu Thalib membela Nabi Muhammad SAW. Disinilah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Abu Thalib dalam keadaan kafir, tapi juga dia membela Nabi SAW. Al-Imam Bukhari mengatakan, kalaulah Abu Thalib kemudian menyatakan Islam, maka sudah barang tentu Abu Thalib dan Muhammad SAW akan dicederai oleh orang-orang Quraisy. Inilah hikmahnya. Karenanya hadirin sahabat iman rahimakumullah, berbicara tentang hikmah, berbicara tentang segala keputusan Allah, maka hadirin sahabat iman rahimakumullah, yakinlah semua yang Allah putuskan kepada kita itu adalah yang terbaik buat diri kita. Sering orang bertanya, kenapa Abu Thalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam di tangan Nabi SAW? Ternyata di antara hikmahnya adalah Allah berkehendak bahwa Abu Thalib menjadi pemimpin, menjadi benteng dari Nabi SAW. Jadi dia dalam keadaan kafir, sehingga orang Quraisy sungkan untuk mencederai dirinya. Tapi di saat yang sama dia juga membela Nabi SAW. Itulah karenanya hadirin sekalian iman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir ini mengatakan kepada kita, yakinilah semua yang Allah putuskan kepada kita pasti ada hikmahnya. Walaupun terkadang kita tidak mengetahui apa hikmah di sebalik itu. Hadirin sekalian iman rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib lahir dalam riwayat 25 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Artinya hadirin sekalian iman rahimakumullah, beliau lahir 25 tahun setelah Nabi. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahwa beliau lahir setelah Nabi berumur 27 tahun. Artinya hadirin sekalian iman, 23 tahun sebelum Nabi hijrah. Tapi yang terpenting hadirin sekalian iman rahimakumullah, riwayat yang ketiga menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pada saat Nabi hijrah umurnya 23 tahun. Berarti saat Nabi berumur 30 tahun baru kemudian Ali terlahir. Hadirin sekalian iman rahimakumullah, pada saat Ali bin Abi Thalib terlahir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya sudah menikah dengan Khadijah. Ya, tadi saya katakan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang pertama terlahir ketika Nabi berusia 25 tahun, berarti sudah menikah. Atau pandangan yang kedua, Nabi sudah berumur 27 tahun. Atau pandangan yang ketiga, maka Nabi sallallahu sudah berumur 30 tahun. Terlepas dari ketiga pendapat tersebut, maka hadirin sekalian iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ali bin Abi Thalib lahir, maka beliau sudah dalam keadaan menikah dengan Khadijah. Kelahiran Ali bin Abi Thalib membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW tidak memiliki putra yang sampai saat itu hidup. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Nabi SAW sempat memiliki anak laki-laki dari Khadijah yang diberi nama Qasim. Tapi sayangnya Qasim meninggal masih dalam keadaan usia yang sangat-sangat kecil sekali. Adapun keempat putrinya, maka keempat-keempatnya kemudian hidup sampai kemudian mereka menemui baginda SAW dalam keadaan Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Dan keempat-empat yang beriman, yaitu Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah radhiyallahu anhunna. Jadi dengan lahirnya Ali bin Abi Thalib membahagiakan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian anak gadisnya, maka hadirin Bapak Imam rahimakumullah, ada anak pamannya, berarti sepupu dari beliau, yang ini adalah seorang laki-laki. Dengan anak yang banyak yang dimiliki oleh Abu Thalib dan kehidupan yang sederhana, maka sudah barang tentu menjadikan Nabi SAW mampu untuk kemudian membantu Abu Thalib dengan apa yang beliau miliki setelah beliau menikah dengan Khadijah. Jadi kan setelah beliau menikah dengan Khadijah, maka hadirin kota lima rahimahumullah, tentunya kehidupan Nabi SAW semakin baik. Maka dengan demikian Ali bin Abi Thalib, hadirin kota lima rahimahumullah, sering mendapatkan asuhan dari Nabi SAW. Begitu dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang yang begitu disayang oleh Nabi. Hadirin kota iman rahimakumullah, ada beberapa kesempatan yang menunjukkan bagaimana kemuliaan daripada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama sekali adalah hadirin kota iman pada saat perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang pertama yang merupakan perang penentuan tentang bagaimana eksistensi kaum muslimin atau terutama para sahabat. Karena hadirin kepada iman rahimakumullah, sebenarnya perang Badar ini niatnya adalah untuk mencegah daripada kafilah dagang Abu Sufyan. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi SAW dengan para sahabat saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka banyak meninggalkan harta mereka di Mekah. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat yang diminta paksa untuk meninggalkan hartanya di Mekah. Maka kemudian Nabi SAW mendengar bahwa Abu Sufyan akan kembali selepas dia berdagang dari Syam dan melewati daerah sekitar Madinah. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi ternyata hadirin kota imam rahimahumullah, Abu Sufyan dengan mata-matanya mengetahui akan rencana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada orang Quraisy bahwa kafilah mereka, bahwa barang dagangan mereka akan dirampas oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kota imam rahimahumullah, orang tersebut dengan mendramatisir, maka kemudian hadirin kota iman rahimahumullah, dia berteriak-teriak ketika memasuki kota Mekah, sehingga kemudian menjadi perhatian besar. Dan hadirin kota iman rahimahumullah, maka semua kalangan dari para pemuka Quraisy, mereka ikut serta berusaha menyelamatkan dagangan mereka. Hadirin kota iman rahimahumullah, ada seseorang yang bernama Hindun yang saat itu bermimpi, hadirin kota iman rahimahumullah. Dalam mimpinya, beliau hadirin kota iman melihat ada seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari atas bukit, dan kemudian batu tersebut menimpa daripada rumah yang ada dan menghancurkan semua rumah yang ada tersebut. Maka hadirin kota iman rahimahumullah, pada saat mimpi ini diutarakan kepada orang-orang Quraisy, maka mereka memandang bahwa tidak perlu melanjutkan rencana penyerangan kepada Muhammad. Mereka takut bahwa arti dari mimpi tersebut adalah bahwa setiap rumah yang mengirim utusannya untuk melawan Muhammad, maka rumah tersebut atau orang tersebut akan binasa. Tapi hadirin kota iman rahimahumullah, dengan sombongnya Abu Jahal, kemudian hadirin kota iman, beliau tetap memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melanjutkan rencana menyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya berangkatlah mereka hadirin kota iman rahimakumullah. Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Hadirin kota iman, berangkatlah tentara kafir dengan membawa pasukan yang banyak. Hadirin kota iman rahimakumullah, jumlah unta yang mereka bawa saja cukup banyak. Belum lagi kendaraan berkuda, hadirin kota iman, dalam riwayat yang mencecah 1000 orang. Hadirin kota iman rahimahumullah, di saat yang sama kafilah Abu Sufyan, Kemudian mereka mengirim mata-mata untuk mengetahui pergerakan daripada para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mendapatkan informasi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat kemudian keluar dari kota Madinah melalui jalur sebelah kiri dengan kepandaian dan kecerdikan dari Abu Sufyan. Hadirin kota iman rahimakumullah, maka kemudian Abu Sufyan memutar dari arah sebelah kanan. Sebenarnya kafilah dagang ini sudah selamat dan Abu Sufyan sudah menyampaikan utusannya kepada tentara kafir bahwa dagangan mereka sudah selamat. Tapi lagi-lagi Abu Jahal dengan pokah dan sombongnya, dia mengatakan kalau memang dagangan kita sudah selamat, maka kita akan adakan pesta di luar dari kota Madinah untuk menunjukkan kepada orang Arab bagaimana dagangnya kita. Kita akan minum minuman, kita akan menonton tari-tarian selama 3 hari 3 malam, makan dan berpesta untuk menunjukkan bahwa Muhammad telah tiada. Enggak ada artinya. Jadi artinya mereka ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang Arab. Hadirin kota iman rahimahumullah, maka terjadilah apa yang terjadi. Ketika mereka akhirnya kemudian masuk ke daerah Badar, hadirin kota iman rahimahumullah, ternyata niatan Nabi dengan para sahabat yang tadinya untuk mencegat kafilah dagang, sekarang mau gak mau harus berjumpa dengan tentara. Al-Quran menggambarkan dalam surat Al-Anfal, hadirin kota iman, bagaimana perasaan para sahabat, ada juga rasa getar di hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakadhibun. Sebagaimana Allah mengeluarkan dirimu dari rumahmu dengan benar, maka ada sekelompok dari orang yang beriman yang mereka merasa, hadirin kota iman, ada rasa gundah di hatinya. Hadirin kota iman rahimakumullah, mengapa demikian? Karena jumlah tentara kaum muslimin hanya 300 sekian. Dan mereka tidak lengkap dengan persenjataan karena niat mereka adalah untuk mencegat kafilah dagang. Tapi sekarang yang akan mereka hadapi adalah tentara yang lengkap dengan persenjataannya dengan jumlah 3 kali lipat. Hadirin kota iman rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surat Al-Anfal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan salah satu daripada 2 kebaikan, artinya baik mendapatkan kafilah dagang tersebut apakah kemenangan, tapi tentunya orang-orang yang beriman watawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lahum, mereka berharapnya yang enggak ada duri itu yang buat mereka. Artinya kaum muslimin tadinya berharap ya enggak susah-susah berperang melawan tentara tadi ini. Kalau mencegat kafilah dagangan lebih mudah. Maka hadirin kota iman rahimakumullah, tepat pada tanggal 20 Ramadan, hadirin kota iman rahimakumullah, bertemulah kedua-dua pasukan. Sebelum terjadinya peristiwa tersebut, hadirin kota iman, perlu diketahui bahwa Badar sudah di luar dari kota Madinah. Karena kalau kita haji atau umroh, enggak bisa ke Badar. Karena di paspor kita hanya dibenarkan mengunjungi Mekah Madinah, dan Badar sudah di luar daripada kota Madinah. Makanya ketika Nabi SAW mengetahui bahwa kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah bersembunyi di balik bukit dan yang ada adalah tentara, Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah kita akan maju menghadapi mereka? Maka hadirin kota iman rahimakumullah, beberapa orang dari kalangan muhajirin berdiri dan mereka menyatakan kesetiaannya untuk terus melanjutkan berjumpa dengan tentara daripada orang Quraisy. Salah satu perkataan para sahabat muhajirin yang begitu dikenal dalam sejarah adalah perkataan Al-Mi'daj. Hadirin kota iman rahimakumullah, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lanjutkan, karena sesungguhnya kami bukanlah orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbaka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah dirimu dan Tuhanmu berperang, kami akan duduk-duduk menunggu hasilnya di sini. Tapi kami adalah orang-orang yang beriman kepadamu dengan menyatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha akuma muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk berperang, kami akan menyertai engkau dan Tuhanmu. senang Nabi. Ditanya lagi, adakah yang memiliki komentar? Ada lagi dari kalangan Muhajirin. Terus akhirnya hadir kepada Imam rahimahumullah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, ketua kabilah Ansor. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya yang kau tunggu ini adalah statement dari orang Ansor. Beliau paham. Karena hadir kepada Imam rahimahumullah, kalau kita kembali ke belakang, pada saat bai'atul Aqabah, bai'at sumpah setia kalangan Madinah, kalangan penduduk Madinah kepada Nabi sebelum Nabi hijrah, adalah mereka akan setia mendampingi Nabi selama Nabi berada di Madinah. Sedangkan Badar di luar kota Madinah. Terpahami. Maka saat itu sebenarnya diperlukan adalah bagaimana komitmen dari orang Madinah. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kesediaannya dan kesediaannya, maka kemudian hadir kota lima bertemulah kedua-dua pasukan. Yang menariknya adalah bahwa sebelum bertemu fisik dua-dua pasukan ini, ada yang disilahkan dengan al-mubarazah, duel satu lawan satu. Disinilah peranan Abu Thalib yang kemudian meninggikan bagaimana semangat dan juga hadirin kota lima rahimahumullah, rasa percaya diri daripada kaum muslimin. Hadirin kota lima rahimahumullah, dari orang-orang Quraisy tampil tiga orang, ya. Ada Uyainah, ya, dan Urwah dan lain sebagainya. Hadirin kota lima rahimahumullah, mereka-mereka orang-orang yang terkenal sangat pandai dalam pertarungan duel. Hadirin kota lima rahimahumullah, maka dari kalangan para sahabat ada dua orang putra dari Afra, seorang sahabat wanita yang terkenal anak-anaknya pemberani. Maka kedua-dua tersebut, anak tersebut maju, ditambah satu orang lagi, tiga berhadapan dengan tiga. Tapi dengan pokoknya Abu Jahal lagi-lagi mengatakan, kita gak ada urusan sama orang-orang Ansar, kita gak ada urusan sama orang-orang Madinah, tukar main-main. Gak mau dia ngadepin orang-orang Madinah, karena menurut mereka yang ada urusan dengan orang-orang yang berasal dari Mekah. Saat itulah hadirin kota lima rahimahumullah, tampil Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan hadirin kota lima rahimahumullah, seorang sahabat lainnya. Hadirin kota lima rahimahumullah, maka pada saat kali pertama Hamzah bertanding, Hamzah memenangkan dengan mudahnya. Yang kedua Ali bin Abi Thalib juga demikian. Hadirin kota lima rahimahumullah, sayangnya sahabat yang ketiga kemudian beliau terbunuh. Maka kemudian hadirin kota iman rahimahumullah, disinilah dua berbanding satu. Hadirin kota iman rahimahumullah, itulah peranan Abu Thalib, peranan Ali bin Abi Thalib, yang saat itu hadirin kota iman rahimahumullah umurnya masih sangat muda sekali, yaitu sekitar 25 tahun. Hadirin kota iman rahimahumullah, banyak lagi yang menunjukkan bagaimana kehebatan daripada Ali bin Abi Thalib. Hadirin kota iman rahimahumullah, peristiwa lanjutnya adalah pada saat perang yang berikutnya, hadirin kota iman, ketika para sahabat dikepung dalam kejadian perang Khandaq. Jadi kaum musyrikin kalah dalam perang Badar, mereka kemudian kalah dalam dua tahun berikutnya dalam perang Uhud. Maka hadirin kota iman rahimahumullah, mereka masih penasaran untuk bisa memenangkan peperangan. Maka hadirin kota iman rahimahumullah, sempat mereka menggalang tentara aliansi dari orang Arab sekitar Mekah. Mereka berusaha untuk menyerang Madinah. Maka hadirin kota iman rahimahumullah, itulah dikenal dengan perang Khandaq. Lagi-lagi hadirin kota iman rahimahumullah, Ali bin Abi Thalib dengan gagahnya, beliau berada di garda terdepan hadirin kota iman rahimahumullah. Perang-perangan atau yang dikenal dengan perang Tarikh, sebenarnya tidak ada bentrokan fisik antara kaum muslimin dengan orang kafir. Sehingga para ahli sirah mengatakan bahwa perang-perangan ini lebih tepat disebut dengan perang-perang saraf. Mengapa disebut perang-perang saraf? Karena kondisi yang begitu mencekam hadirin kota iman rahimahumullah. Perlu diketahui bahwa bentuk kota Madinah itu mirip seperti bulatan telur. Bagian belakang dari kota Madinah ini adalah perkampungan orang Yahudi, dan sebagian lagi adalah perkebunan kurma. Tentara yang menggunakan kuda sukar untuk menembus daripada perkampungan orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena mereka sudah diikat dengan perjanjian. Mereka juga sulit untuk masuk lewat kebun kurma karena jarak satu pohon dengan pohon yang berikutnya itu sangat rapat, sehingga kalau mereka menerobos akan melukai daripada kudanya. Bagian depan inilah yang dibuat parit dari kota lima rahimahumullah dengan kedalaman sekitar 5-7 meter, dengan lebar 10 meter tidak memungkinkan kuda untuk langsung melompat. Kalaupun dia melompat maka akan ke bawah. Pada saat itulah para sahabat sudah menanti dengan anak panah mereka. Hadirin kota lima rahimahumullah, disinilah Ali bin Abi Thalib lagi-lagi berada pada garda terdepan. Hadirin kota lima rahimahumullah, bahkan yang menariknya adalah dalam salah satu peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat di malam hari, besok aku akan serahkan panji perang ini kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya cinta kepada mereka. Malam itu para sahabat tertidur dengan bermimpikan bahwa mereka akan diberikan panji atau bendera tersebut. Ternyata hadirin sekalian yang rahimakumullah, ketika pagi hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit. Maka Nabi Sallam meminta kepada sahabat untuk memanggilkan Ali dan kemudian menyerahkan daripada panji tersebut. Hadirin kota lima rahimahumullah, inilah yang menunjukkan bagaimana kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Nabi Sallam menyatakan bendera ini akan diserahkan kepada orang yang Allah dan Rasulnya cinta kepada mereka. Hadirin kota lima rahimahumullah, sayangnya Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi khilafah, beliau menjadi khalifah setelah terbunuhnya Uthman bin Affan. Kondisi saat itu sudah penuh dengan fitnah. Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau meriwayatkan bahwa setelah terbunuhnya Uthman bin Affan, terjadilah pergolakan yang luar biasa dahsyat. Ada sebagian kalangan sahabat yang minta agar diprioritaskan mencari siapakah yang membunuh dari Uthman. Ada satu kelompok lagi yang minta agar segera dilakukan perbaikan ke pemerintahan. Jangan berkutat tentang masalah friksi dan konflik di sini. Itulah kondisi di mana hadirin hadirat imam rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib saat beliau dibaiat menjadi khalifah. Hadirin hadirat imam rahimakumullah, kita sudah bercerita kemarin tentang Uthman bin Affan. Bagaimana orang-orang Khawarij yang membunuh Uthman bin Affan. Orang-orang yang dengan tega menyatakan kepada Uthman bin Affan bahwa Uthman bin Affan berlaku tidak amanah dan lain sebagainya. Makanya mereka memberontak dan mengepung rumah Uthman bin Affan dan kemudian menyetop atap suplai air untuk Uthman bin Affan. Sampai kemarin kita cerita, Ammar bin Yasir sampai kemudian marah kepada mereka. Ammar bin Yasir mengingatkan, tidakkah kalian ingat Uthmanlah yang membeli sumur satu-satunya di kota Madinah. Bagaimana mungkin sekarang dia kita tahan airnya untuk diri dia? Hadirin kota Liman, kondisi itulah yang diwariskan. Keadaan konflik itulah, kondisi itulah yang terjadi pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena hadirin kota Liman rahimahumullah, dalam masa 5 tahun kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kondisi sangat-sangat mendebarkan. Hadirin kota lima rahimahumullah, dan lagi-lagi terjadilah friksi. Hadirin kota lima, saya tidak ingin masuk lebih dalam tentang friksi ini. Kitab yang terbaik yang bercerita tentang ini adalah kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, dimana sebenarnya terjadi salah paham. Itulah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hadirin kota lima apa yang disebut dengan perang jamak, dimana Ali bin Abi Thalib di satu kubu dan kemudian hadirin kota lima rahimahumullah, Muawiyah di kubu yang lain. Maka hadirin kota lima rahimahumullah, sebenarnya dari kalangan Muawiyah sudah terdesak. Maka Amr bin As yang menjadi penasehat daripada Muawiyah, dia kemudian mengatakan kepada Muawiyah, mari kita tusukkan pedang, kita tusukkan Al-Quran ke pedang kita, kemudian kita angkat sebagai tanda bahwa kita ingin tahkim, ingin arbitrase dengan Al-Quran. Kita ingin adanya rekonsiliasi dengan menggunakan Al-Quran. Hadirin kota lima rahimakumullah, maka kemudian Muawiyah mendengarkan nasihat dari Amr bin As. Ditusuklah Quran dengan pedangnya dan diangkat. Hadirin khotbah lima rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib faham bahwa yang dimaksud daripada Muawiyah adalah bagaimana untuk berhenti perang tersebut. Dan kedua-dua pasukan kembali menjadikan Al-Quran sebagai pemenang dari mereka. Tapi hadirin khotbah lima rahimakumullah, lagi-lagi kalangan Khawarij, kalangan yang menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah merupakan fitnah pertama dalam sejarah umat Islam, di mana mereka adalah orang-orang yang begitu mudah untuk mengkafirkan orang lain, yang begitu mudah menyalahkan orang lain. Maka hadirin khotbah lima rahimakumullah, mereka tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib akhirnya menghentikan perang tersebut. Tapi hadirin khotbah lima rahimakumullah, sekitar 12,000 dari kalangan Khawarij, mereka kemudian keluar dari barisan para pendukung Ali. Karena keluar inilah yang dalam bahasa Arab disebut kharajah, maka kemudian kelompok ini yang dikenal dengan Khawarij. Hadirin kota iman rahimahumullah, mereka tidak suka dengan keputusan Ali bin Abi Thalib yang dianggapnya tidak jantan, yang dianggapnya tidak gagah. Kenapa mau dengan tipu daya daripada Muawiyah? Kekesalan mereka inilah yang kemudian hadirin kota iman rahimahumullah, yang kemudian menjadikan diri mereka sampai tertutup kebenaran, sampai hadirin kota lima rahimahumullah, singkat ceritanya mereka-mereka inilah juga yang kemudian akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Hadirin kota lima rahimahumullah, jauh-jauh hari sejak Nabi SAW masih hidup, ketika datang seseorang yang bernama Zulkhuwaisirah, kemarin saya bercerita, di mana orang tersebut di hadapan Nabi dengan lancangnya mengatakan, berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi mengatakan, adakah orang yang lebih adil dari diriku? Adakah keputusanku yang tidak adil? Maka ketika orang ini berlalu, Nabi SAW mengatakan, akan lahir dari keturunan dia orang-orang yang membaca Al-Quran tidak melewati dari tenggorokan mereka, yang sholatnya demikian baiknya, yang puasanya lebih baik daripada kalian. Tapi hadirin kota iman rahimahumullah, tidak memberikan efek sama sekali kepada dirinya. Dari keturunan dialah yang kemudian lahir orang-orang yang disebut dengan Khawarij, di mana di antara pemahaman mereka, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, mereka yang suudzon dan sering menyalahkan kepada muslim lainnya. Sampai dalam hal ini tega, dia menyalahkan Uthman dan mengakibatkan Uthman terbunuh, dan yang kedua mengakibatkan Ali bin Abi Thalib juga terbunuh. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, maka wafatlah Ali bin Abi Thalib. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kembali sikap kegagahan Ali bin Abi Thalib masih dikenal oleh kita. Bagaimana kepiawaian beliau, bagaimana pembelaan beliau, hadirin khotbah iman rahimakumullah, dan bagaimanakah beliau begitu menyayangi putri baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Karenanya hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita dapati bagaimana kehidupan yang harmonis antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dan dari pernikahan beliau berdua, maka lahirlah putra kembar yang bernama Hasan dan Hussein. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, yang merupakan putra-putra Ali bin Abi Thalib yang sangat disayang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, inilah Ali bin Abi Thalib yang mana beliau merupakan orang yang pertama kali beriman dari kalangan kanak-kanak. Jadi kalau kita ingat lagi hadirin khotbah iman, usianya masih sangat muda ketika Nabi SAW menerima wahyu. Katanya beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali beriman dari kalangan kanak-kanak. Dengan kemuliaan beliau, keberanian beliau, pembelaan beliau, bahkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, dalam masalah tahkim, dalam masalah rekonsiliasi dengan Muawiyah, kita menunjukkan, kita melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib sebenarnya hadirin khotbah iman adalah orang yang sangat-sangat bijak, orang yang sangat-sangat pengertian. Beliau tidak memperdulikan bagaimana keadaan dirinya, yang terpenting adalah beliau sebenarnya menginginkan persaudaraan itu kembali. Banyak ungkapan Ali bin Abi Thalib yang hadirin khotbah iman rahimakumullah bisa kita petik pelajarannya. Di antaranya hadirin khotbah iman rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada beda antara ilmu dengan harta. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ilmu itu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Beda antara ilmu dengan harta, yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, kalau ilmu itu akan menjaga kita, tapi kalau harta, kita yang menjaganya. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, bedanya ilmu dengan harta adalah kalau harta kita berikan dia berkurang, tapi kalau ilmu kita berikan dia bertambah. Hadirin kota lima rahimahumullah, inilah di antara ungkapan-ungkapan Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan bagaimana hikmah yang luar biasa. Beliau dengan demikian menunjukkan betapa beliau memilih ilmu ketimbang harta. Karena tadi beliau mengatakan kalau yang namanya harta kita yang jaga. Kita punya benda-benda, kita punya harta, semakin dia bernilai, semakin bingung kita menjaga. Punya handphone yang semakin mahal, sempat naruh di jaket, bangkit dari sujud jatuh aja udah dengar tuh bopal apa enggak gitu. Bayar plat belum selesai. Jadi deg-degan. Jadi kalau ilmu, justru ilmu yang menjaga kita. Yang kedua, kalau harta kita kasih itu berkurang, tapi kalau ilmu kita kasih maka dia bertambah. Jadi dengan demikian beliau memesankan kepada kita, hadirin khotbah iman rahimahumullah, marilah kita berbekalkan ilmu. Dan itu jugalah yang beliau wariskan kepada putranya Hasan dan Husain. Tidak banyak harta yang beliau wariskan, tapi yang beliau wariskan kepada Hasan dan Husain adalah bagaimana ilmu yang banyak beliau dapatkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotbah iman rahimahumullah, inilah orang keempat, sahabat keempat yang dikatakan sebagai al-mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Hadirin kota iman rahimakumullah, sungguh tepat sebuah ungkapan yang selalu saya katakan, tasyabbahu bil rijal illam takun mithlahum inna tasyabbuha bil kirami kiram. Bercerminlah dengan orang yang mulia. Sekiranya kita tidak mampu seperti mereka, maka upaya mencontoh orang yang mulia itu sudah merupakan kemuliaan. Jadi hadirin khotbah lima, kita sudah melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah melihat bagaimana Umar bin Khattab, kita sudah melihat bagaimana Utsman bin Affan, kita sudah melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib. Tepatlah yang mengatakan hadirin khotbah lima, bagaikan kita melihat bintang gumintang. Kepada siapakah kita mencontoh, maka kita bisa mengambil pelajaran.